Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin. Wala udwana illa ladh dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tapi kita masih pada kaidah yang pertama dari kaidah tentang sifat-sifat Allah SWT, yaitu kaidah bahasannya sifat Allah SWT kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Dan telah kita lewati dalil dari as-sama dan al-akal, demikian pula dalil secara fitrah yang menunjukkan tentang kaidah ini. Yang mana kita sampai pada ucapan al-Malik rahimah ta'ala yang menjelaskan bahasanya suatu sifat, manakala sifat tersebut adalah sifat yang tidak sempurna, maka sifat ini tercegah. Allah SWT tersifati dengan sifat ini. Seperti al-maut, wal-jahl, wal-nisyan, wal-ajiz, wal-ama, was-samam, wa-nahwiha. Seperti sifat kematian, kejahilan, lupa, kelemahan, buta dan tuli, dan yang lainnya. Kemudian Allah SWT membawakan dalil-dalil yang menunjukkan tentang sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang Allah SWT nafikan. Qala liqauli ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada al-hayy, yakni Allah SWT yang maha hidup. Alladzi la yamut, yang mana Allah SWT tidak mati. Allah SWT menafikan dari dirinya al-maut. Karena kematian ini adalah sifat yang tidak sempurna. Sehingga Allah SWT sini memerintahkan untuk bertawakal kepada Allah SWT yang maha hidup, yang hidupnya sempurna. Sehingga syahidnya di sini Allah SWT menafikan sifat al-maut, kematian. Qala wa qawlihi an Musa fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa. Dan firman Allah SWT tentang Musa alaihissalam, fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa. Ayat di dalam Alkitab yang mana Allah SWT la yadil, Allah SWT tidak keliru. Wa la yansa, dan Allah SWT tidak lupa. Syahidnya di sini Allah SWT menafikan an-nisyan, sifat kelupaan dari dirinya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, an-nisyan ini ada dua makna. Sebagaimana sini kita bawakan kalamnya Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau ditanya, "Hal yusafullahu taala binisyan?" Apakah Allah SWT disifati dengan sifat an-nisyan? Fajahamba rahimahullahu taala biqauli al-nisyan maknayain. Maknayan. Lafaz nisyan ini ada dua makna. Ahaduhuma ad-duhul an syai' ma'lum. Duhul an syai'in ma'lum. Tertutupi, terlupakan dari sesuatu yang tadinya dia mengetahui. Karena yang namanya lupa, tadinya tahu, kemudian seakan-akan dia tidak tahu, tidak pernah tahu. Ini makna yang pertama ya, bahasa kita maknanya lupa. Mislu qawlihi ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Wahai Rabb kami, la tu'akhidna. Jangan engkau hukum kami. Dikarenakan in nasina. Kami melakukan suatu perbuatan dikarenakan kami lupa. Aw akhta'na. Atau kami salah. Sini apa? Nisyan di sini bimana duhul anisyai. Wa mislul ayatil lati atabiha al-mu'allif. Dan demikian pula seperti ayat yang dibawakan oleh mu'allif fi kitabin fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Nisyan di sini maknanya lupa. Duhul anisyai. Ini yang Allah SWT nafikan dari dirinya. Wa ala hadza fala yajuzu wasallahi binisyan bihadzal makna ala kulli hal. Maka berdasarkan ini, berdasarkan nisyan bi makna adhul anisyai, bi makna lupa, Allah SWT tidak boleh disifati dengan sifat ini apapun kondisinya. Ini makna yang pertama. Wal makna tsani linisyan at-tarku anil ilmin an ilmin wa amdin. Makna yang kedua dari lafaz nisyan adalah maknanya at-tark, meninggalkan, membiarkan, an ilmin, dia tahu, wa amdin, dan dia meninggalkan, membiarkan dikarenakan unsur kesengajaan, sengaja dibiarkan. Mislu qawlihi ta'ala Faduku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum. Faduku, maka rasakanlah oleh kalian bima nasitum, dengan sebab apa yang kalian melalaikan. Liqa ayyumikum hadza, akan perjumpaan hari ini. Inna nasinakum, demikian pula kami apa? Nasinakum, kami membiarkan kalian. Di sini dengan lafaz nasinakum. Lafaz nisyan. Antapi bimana at-tark, meninggalkan, membiarkan. Sehingga nisan bimana at-tark, Allah SWT tersifati dengan sifat ini. Qala wa liqalihi wa ma kana Allahu liyujizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Dan tidaklah Allah SWT dilemahkan oleh sesuatu pun yang ada di langit-langit dan di bumi. Di sini Allah SWT menafikan sifat al-ajiz, kelemahan. Yang mana di sana ada kaidah tentang sifat-sifat yang Allah SWT nafikan, sehingga yang diinginkan dari penafian suatu sifat adalah isbat kamaludid, menetapkan kebalikan, lawan dari yang dinafikan. Sehingga tatkala Allah SWT menafikan sifat al-ajiz, menunjukkan Allah SWT tersifati dengan sifat al-qudrah, memiliki kemampuan. Nah, tapi sahihnya di sini adalah Allah SWT menafikan sifat al-ajiz, ketidakmampuan. Wa qawlihi am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, am yahsabun, apakah mereka beranggapan anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, bahasanya kami tidak mendengar sirrahum wa najwahum, apa yang mereka rahasiakan atau apa yang mereka tampakkan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan sifat apa? Tidak mendengar, somam, ketulian. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun, bahkan utusan-utusan kami apa menulis apa yang mereka perbuat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dajjal innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Dan Nabi SAW mengatakan tentang Dajjal, bahasanya sifat Dajjal ini apa? A'war, buta. Dan sungguhnya Rabb kalian ini Allah SWT laisa bi'a'war, tidak buta. Berarti apa? Maha melihat. Waqala, dan berkata Nabi SAW, ayuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum latad'una asamma wala ghaiba. Wahai para manusia, yakni kepada mereka para sahabah, arbi'u al anfusikum, kasihanilah diri kalian, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, sungguhnya kalian tidak berdoa kepada asam, zat yang tuli, wala ghaiba, dan zat yang ghaib. Sini Allah SWT, Nabi SAW menafikan dari diri Allah Subhanahu wa taala sifat al-asam, sifat ketulian. Ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang sifat-sifat yang tidak sempurna yang disebutkan oleh al-muallif, kal maut wal jahl wa nisyan wal ajiz wal ama was samam wa nahwiha. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan waqad aqaballahu ta'ala al-wasifina lahu binaqsi kama fi qawlihi ta'ala wa qalatil yahudu yadullahi maglulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadaw mabsutatan yunfiku kaifa yasha wa qawlihi laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha fakiru wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haq wa naqulu dhuku adzabal harik. Dan sungguh Allah SWT mengiqab, memberikan hukuman kepada orang-orang yang al-wasifin, yang mensifati Allah SWT dengan sifat-sifat yang tidak sempurna. Allah SWT memberikan hukuman, memberikan azab kepada orang-orang yang mensifati Allah SWT dengan sifat-sifat yang tidak sempurna. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Ini Allah Subhanahu wa taala kikir menurut mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan gullat aydihim. Terbelenggulah tangan mereka, orang-orang Yahudi. Sehingga mereka adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak melakukan al-ihsan wal bir. Walu'inu bima qalu, dan mereka terlaknat dengan sebab apa yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan? Yadullahi maglulah, mensifati Allah SWT dengan sifat yang tidak sempurna. Maka mereka terlaknat dengan sebab mereka mensifati Allah SWT dengan sifat yang tidak sempurna. bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang, yunfiku kaifa yasha, Allah Subhanahu wa taala akan berinfak kepada bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga dalam ayat ini juga menetapkan sifat al-yadain bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dua tangan. Dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, laqad sami'a Allahu qaula alladziina qalu inna Allah fakir wa nahnu aghnia. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fakir. Allah Subhanahu wa taala adalah fakir. Sementara kami adalah orang-orang agnia, orang-orang yang kaya. Sanaktubu maqalu. Kami akan menulis, akan membalas apa yang mereka ucapkan. Jadi orang-orang Yahudi mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanaktubu maqalu. Wa qatlahumul anbiya bighairi haq, dan pembunuhan mereka terhadap para anbiya tanpa hak. Wa naqulu dzuku adzabal hariq, dan kami nyatakan rasakanlah azab yang membakar. Ini dua ayat yang melibatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengazab, memberikan iqab, hukuman terhadap mereka-mereka yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak sempurna. Qala wa nazzaha nafsahu amma yasifuna bihi minan naqais. Dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya. Amma yasifunahu bihi minan naqais, dari sifat-sifat yang mereka sifatkan dengannya, dari sifat-sifat yang tidak sempurna. Faqala subhana, Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masuci Rabbmu, Rabbil Izzah, Rabb yang memiliki izzah, keperkasaan. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang tidak sempurna. Dari sifat-sifat yang disifatkan oleh mereka-mereka yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak sempurna. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi mereka para rasul. Dari apa yang mereka katakan dan dari apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Wa qala ta'ala mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaq. Wa la'alla ba'dhum ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Mattakhadallahu min walad. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk dirinya seorang anak. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada anak. Lam yalid wa lam yulad, Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada bersama Allah Subhanahu wa taala ilah, sesembahan yang mencipta. Idza la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Aimannya kalau di sana ada ilah, sesembahan-sembahan yang mencipta selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya setiap ilah, setiap sesembahan akan bersama ciptaannya. Sebagaimana kondisinya para raja dengan rakyatnya. Wala ala ba'dhum ala ba'd. Yang mana kalau seandainya di sana ada ilah, ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang dia juga mencipta sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya antara satu ilah dengan ilah yang lain akan saling menundukkan, akan saling mengalahkan. Dan manakala tidak memungkinkan untuk saling menundukkan satu sama lain, maka setiap ilah akan bersama awat ciptaannya. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah SWT dari apa yang mereka sifatkan. Sehingga Allah SWT mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang tidak sempurna. Ini terkait sifat-sifat yang nakes, sifat-sifat yang tidak sempurna. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan, wa idza kanati sifatu kamalan fi halin wa naqsan fi halin lam takun jaizatan fi haqqillahi wala mumtani'ah ala sabilil itlaq. Setelah kita lewati suatu sifat, manakala sifat tersebut adalah sifat yang tidak sempurna, sifat yang nakis, Allah SWT tidak boleh tersifati dengan sifat tersebut. Kondisi yang kedua sekarang, suatu sifat dalam satu kondisi dia sempurna, dan pada kondisi yang lain dia tidak sempurna. Maka bagaimana dengan sifat yang seperti ini? Lam takun jaizatan fi haqqillahi ta'ala wa la mumtani'ah ala sabilil itlaq. Tidak boleh kita mensifatkan Allah SWT, dan demikian pula kita tidak boleh mencegah sifat tersebut bagi Allah SWT secara mutlak. Fala tusbatu lahu isbatan mutlaqan wa la tunfa'anhu nafyan mutlaqan. Bala buta minat tafsil. Maka tentang sifat yang satu kondisi dia sempurna, kondisi yang lain tidak sempurna, ini apa? Kita tidak boleh menetapkannya secara mutlak bagi Allah SWT, dan demikian pula kita tidak boleh menafikannya secara mutlak. Tapi harus diperinci. Fatajuzu fi halil lati takunu kamalan. Maka Allah SWT tersifati dengan sifat ini manakala dalam kondisi yang menunjukkan makna kesempurnaan. Watamtani'u fi halil lati takunu naqsan. Dan Allah SWT tercegah tersifati dari sifat ini tatkala menunjukkan kepada makna yang tidak sempurna. Qala wa dhalika kal makri wal kaidi wal khida wa nahwiha. Contohnya seperti sifat makar. Al kaid wal khida. Makar bahasa kita apa? Makar, wal kaid tipu daya, wal khida juga apa? Khida. Tipu daya hampir semakna. Dan yang lainnya. Ini sifat-sifat yang terkadang maknanya tidak sempurna, terkadang maknanya sempurna. Maka manakala dalam kondisi sempurna Allah SWT tersifati dengan sifat ini. Tapi manakala pada kondisi tidak sempurna Allah SWT tidak boleh disifati dengan sifat ini. Qala fahadihi sifatu takunu kamalan idza kanat fi muqabalati man yu'amiluna al-fa'il bimithliha. Maka sifat-sifat ini, al-makar wal-kaid wal-khida, demikian pula al-istihza, sifat-sifat ini takunu kamalan, akan menjadi sempurna idza kanat fil muqabalah, apabila dalam rangka membalas. Mayu ammilun al-fa'il bimithliha, dalam rangka membalas mereka-mereka yang melakukan kepada Allah SWT bimithliha, dengan yang semisalnya. Mengapa dalam rangka membalas di sini menunjukkan makna yang sempurna? Li'annaha hina idzin tadullu ala anna fa'ilaha qadirun 'alal muqabalati aduwihi bimitsli fi'lihi aw ashad. Dikarenakan dalam saat itu, dalam kondisi dia membalas, sifat ini menunjukkan bahasanya al-fa'il yang melakukan hal ini qadir, mampu. Memiliki kemampuan untuk membalas musuhnya dengan perbuatan yang semisal atau lebih dari apa yang dilakukan oleh musuhnya tadi. Wa takunu naqsan fi ghairi hadhil hal. Tapi lafadz makar wal kaid wal hida wal istihza ini maknanya tidak sempurna selain dalam kondisi ini. Selain dalam kondisi memberikan balasan, ini maknanya tidak sempurna. Qala wa li hadza lam yadhkurillahu ta'ala min sifati ala sabilil itlaq. Oleh dari ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan sifat-sifat ini termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Wa innama dzakaraha fi muqabalati may yu'ammilunahu wa rusuluhu bimitsliha. Tapi Allah SWT menyebutkannya secara muqayyad kepada orang-orang yang memperlakukan Allah SWT dan Rasulnya dengan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Kaqali ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka kaum musyrikin membuat makar. Sebagian ada yang memanakan makar mereka tatkala ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yamkurullah, maka Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka. Dengan Allah Subhanahu wa taala membuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembuat makar. Sini Allah Subhanahu wa taala wa yam membuat makar kepada orang yang berbuat makar. Sehingga dalam rangka membalas makarnya kaum musyrikin. Wa qawlihi ta'ala innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sungguhnya mereka melakukan tipu daya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa akidu kaida, dan aku juga awam melakukan tipu daya. Ini juga dalam rangka membalas. Wa qawlihi walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum, kami akan memberikan istidraj kepada mereka dari sisi yang mereka tidak mengetahuinya. Wa umli lahum, dan kami biarkan wa umli lahum, dan aku biarkan mereka. Inna kaidi matin, sungguhnya tipu dayaku adalah apa? Matin. Wa qawlihi innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafikin melakukan khida', melakukan penipuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khadi'uhum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menipu mereka. Wa qawlihi wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim. Dan orang-orang munafikin tatkala khalau ila syayatinihim, bertemu dengan teman-teman mereka sama kaum munafikin, mereka mengatakan inna ma'akum, sungguhnya kami bersama kalian, bersama kalian kaum munafikin, kaum mukminin. Innama nahnu mustahzi'un, kami melakukan hal tersebut dalam rangka istihza. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu yastahzi'u bihim, Allah Subhanahu wa taala yang mengolok-olok mereka. Ini tentang sifat-sifat yang Allah SWT tersifati dengan sifat ini dalam rangka muqabalah. Oleh dari itu tidaklah disebutkan kecuali dalam bentuk muqayyad, tidak secara mutlak. Qala wa li hadza lam yadhkurillahu annahu khana man khanuhu. Faqala ta'ala wa yuridu hiyanataka faqad khanu Allah min qabl fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Faqala fa amkana minhum wa lam yaqul fa khanahum. Li'anal khiyanata khid'atun fi maqamil i'timan wa hiya sifatu dhammin mutlaqan. Oleh dari ini Allah SWT tidak menyebutkan bahasanya Allah SWT berbuat khianat kepada mereka-mereka yang berkhianat. Faqala ta'ala, Allah SWT mengatakan, wa yuridu khianataka, dan apabila mereka menginginkan untuk berkhianat kepadamu, faqad khanu Allah min qabl, sungguh mereka telah berkhianat kepada Allah SWT sebelumnya. Fa amkana minhum, maknanya Allah SWT menghukum mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah SWT maha mengetahui lagi maha bijaksana. Faqala, Allah SWT mengatakan di sini fa amkana minhum. Allah SWT tidak mengatakan fa khanahum. Allah SWT tidak mengatakan Allah SWT berbuat khianat kepada mereka. Mengapa? Li'anal khianah, dikarenakan khianat ini adalah khid'atun fi maqamil i'timan. Melakukan apa? Khid'ah, melakukan penipuan fi maqamil i'timan, yang mana dalam kondisi, dalam keadaan seorang merasa aman. Wa hiya sifatu dhammin mutlaqan, yang mana khianat ini adalah sifat yang tercela secara mutlak. Sehingga meskipun dalam rangka membalas, ini tidak menunjukkan makna kesempurnaan. Berbeda dengan al-makar wal-kaid wal-hida, dan demikian pula al-istihza. Kemudian beliau rahmatullahi ta'ala mengatakan, menutup tentang kaidah ini, wabida urifa anna qawla ba'dil awam khanallahu man yahnun mungkarun fahish yajibu annahyu anhu. Wabida, dan dengan ini urifa, diketahui bahasanya anakaula ba'dil awan, bahasanya ucapan sebagian orang-orang awam yang mengatakan Allah SWT berkhianat kepada orang-orang yang berkhianat. Ini ucapan yang mungkarun fahish, ucapan yang mungkar, yang sangat mungkar. Yajib annahyu anhu, wajib untuk kita melarangnya tatkala kita mendengar seorang mengucapkan yang demikian. Karena ini termasuk mensifati Allah SWT dengan sifat yang tidak sempurna. Tapi ini terkait tentang kaidah yang pertama dari kaidah sifat Allah SWT, yaitu sifat Allah SWT kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tapi adapun kaidah yang selanjutnya, fa insyaallah pada pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam.